serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna dituduh telah membunuh ular-ular dari penduduk desa Kalibagor yang merupakan desa ular. Kedua remaja yang telah kehilangan akal tersebut bermaksud meninggalkan desa, tetapi datang tetua desa itu, yaitu Ki Buyut Nogolimbangan, yang kemudian mengundangnya datang ke pondoknya untuk berbicara tentang hal tersebut. Di dalam pondok itu terdapat banyak ular berbisa yang berasal dari tanah seberang. Ketika Ki Buyut Nogolimbangan mempersilahkan mereka untuk duduk, Anting Wulan tanpa ragu dan gentar duduk di kursi yang juga ditempati oleh seekor ular jambul perak yang sangat ganas. Dinda Wulan, awas, berbahaya sekali. Apa yang harus kutakutkan, Kada? Lihat sajalah. Dengan tanpa ragu, Anting Wulan duduk di kursi tua. Ular jambul perak, yaitu seekor ular dengan kepala yang bertulang tinggi dan berwarna putih berkilat, melompat cepat dari kursi tua itu ketika Anting Wulan mendekat kursi tersebut. Lihat, Kanda, apa yang ditakuti dari ular-ular mainan itu? Kau hebat sekali, Nona. Itu adalah suamiku. Aku bukan lagi Nona. Oh, maaf. Kau hebat sekali, Nyonya Muda. Agaknya engkau memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam tubuhmu. Tidak apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa, Kek. Ada apakah engkau memanggil kami datang kemari? Anak-anak muda yang hebat. Kalian memiliki kemampuan yang hebat. Kekuatan yang mampu mengusir ular-ular. Bahkan kulihat kemampuanmu dalam olah kanuragan pun cukup hebat. Siapakah kalian ini sesungguhnya? Kek, kami berdua adalah sepasang suami istri. Nama saya Sakapalwaguna. Dan ini Anting Wulan, istri saya. Kami berdua adalah murid dari Gua Larang. Oh, Gua Larang. Iya. Yeah. Gua Larang. Ternyata kalian adalah murid dari perguruan terkenal itu. Iya. Aku pernah mendengar tentang perguruan yang mempunyai murid-murid yang berjiwa kesatria, yang terkenal dengan nama Ning Sewu. Entah kalian termasuk dalam kelompok tersebut. Benar, Kek. Saya adalah anggota Ning Sewu yang kedua. Sedangkan Anting Wulan adalah anggota termuda dari Ning Sewu yang berjumlah 4 orang. Oh, jika boleh aku tahu, aji atau ilmu apakah yang engkau miliki hingga mampu menakuti ular-ularku itu? Maaf, hal ini tidak dapat kami katakan, Kek. Oh, baiklah. Jika begitu sekarang marilah kita membicarakan beberapa ular-ular yang terbunuh di kamar yang kau tempati malam tadi. Seperti yang sudah kami katakan, ular itu mungkin mati oleh ular mas. Dia yang mungkin membunuh dan menewaskan ular-ular dalam kamar itu. Kau keterlaluan jika membicarakan tentang ular itu dengan kami di sini. Apalagi dengan aku, anak muda. Apakah kalian menganggap aku ini anak kecil? Jangan lagi membicarakan tentang ular mas. Cukup sudah dustamu itu. Tapi kami... Jika kau tidak berbicara tentang ular mas itu, mungkin kami akan menghabiskan persoalan ini. Tapi karena kau berbicara tentang ular mas, tentang dusta, kami benar-benar tidak dapat menerimanya. Benar-benar gila. Jadi apa maumu kakek tua? Apa yang ingin engkau lakukan dengan kami? Ingin menangkap dan menghukum kami? Lakukanlah jika kau benar-benar mampu. Oh, luar biasa. Agaknya kesombonganmu jauh lebih hebat dari kemampuanmu mengusir ular dan kepandaian olah kanuraganmu sendiri. Kau akan menyesal telah bersikap sombong dan kurang ajar pada aku wanita cantik. Pada saat ketegangan tengah memuncak di Pondok Kibuyut Nogolimbangan, tiba-tiba Raden Sekapal Wakuna melihat sebuah cahaya keemasan bergantung terayun-ayun di atap pondok kayu itu. Lihat itu Kibuyut, lihat. Itulah dia ular yang kumaksud. Mendengar kata-kata Raden Sekapal Wakuna, Anting Wulan maupun Kibuyut Limbangan segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Raden Sekapal Wakuna. Mana? Mana ular mas itu? Itukah yang kau maksudkan dengan ular mas? Ular itu hilang cahaya keemasannya hanya dalam sekejap. Benar-benar siluman. Ular iblis. Itukah ular yang kau maksudkan? Kau benar-benar tidak waras, anak muda. Ular itu. Bagaimana ular itu dapat berada di dalam bilikku? Hitam. Mengapa si hitam turun dari atas atap itu? Hitam, naiklah kau ke atas sana. Tangkap dan bawa ular itu kepadaku. Mulut Kibuyut Nogolimbangan kemudian berdesis dan mengeluarkan suara aneh yang tidak dimengerti oleh Anting Wulan dan Raden Sekapal Wakuna. Terlihat Kibuyut menunjuk ular hitamnya ke atas atap. Tapi ular hitamnya yang sehari-harinya patuh kini hanya mendekam tidak bergerak sedikit pun. Kibuyut Nogolimbangan menjadi geram. Kurang ajar. Apapun adanya engkau, hai ular siluman, aku akan menangkap dan memberikan hukuman padamu. Hei, mau lari kemana engkau? Atap kayu itu tidak cukup untuk tempat persembunyianmu. Hup, hiya! Kau tidak akan dapat lari dari tanganku. Kemana ular itu? Ular itu hilang lagi, Dinda. Aneh sekali. Mengapa ular itu seakan-akan mengikuti perjalanan kita? Di mana engkau bersembunyi? Ular iblis, keluarlah kau! Keluar! Kibuyut Nogolimbangan mengamuk, membongkar atap pondoknya yang kini telah berserakan. Sementara itu penduduk desa Kalibagor mulai berdatangan mendekati rumah tetua desanya. Mereka menyaksikan betapa ketuanya mengamuk mencari-cari ular bagaikan seorang yang tidak waras. Tetapi tanpa seorang pun yang tahu, sebuah bayangan keemasan meluncur dari reruntuhan atap itu, melesat dan kemudian mematuk leher Kibuyut Limbangan. Ular mas! Kanda, lihat Kibuyut menjadi hitam tubuhnya. Lihat Kanda, agaknya ular mas itu menyerangnya secara gaib. Iya, dan agaknya Kibuyut dapat melihat bentuknya, Dinda. Marilah, kita tinggalkan saja tempat ini sebelum urusannya menjadi semakin panjang. Iya. Dengan cepat, Anting Wulan dan Raden Sekapal Wakuna melesat cepat menuju pondok tempatnya menginap untuk mengambil kuda mereka. Dan beberapa saat saja tanpa dapat dicegah, kedua pengantin itu telah berderap menjauhi desa Kalibagor. Untung saja mereka tidak mengganggu kuda kita, Kanda Saka. Mereka adalah orang baik-baik, Dinda. Mungkin kesalahpahaman saja yang membuat mereka bersikap keras. Kanda, sejak kemarin siang kita belum mengisi perut kita lagi. Tadi malam kita menolak pemberian makan dari mereka. Iya, sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat, Dinda. Mungkin nanti di depan sana ada hutan yang cukup banyak terdapat hewan buruan. Iya. Ayo, percepat lari kudamu, Kanda Saka. Hiya! Hiya! Hiya! Sisa-sisa makanan nampak bertebaran di sekitarnya. Makan sudah, berarti perut kenyang. Apa lagi yang kupikirkan, Dinda? Itu Kanda. Itu apa, Dinda Wulan? Itu Kanda, tentang rencanaku untuk mendaki kembali lereng Wukir. Agaknya itu tetap harus kulaksanakan, Kanda. Aku harus naik ke lereng gunung itu. Kau kumat lagi agaknya, Dinda. Aku harus, Kanda. Harus mendaki lereng Wukir itu. Harus. Maafkan aku. Baiklah. Jika memang kau berkeras, aku akan mengikuti. Aku turut bersamamu. Tidak, Kanda. Kanda jangan turut naik ke atas sana. Berbahaya sekali. Jika memang kau tahu berbahaya, Dinda, masakan aku akan membiarkan engkau naik seorang diri ke sana? Aku lain, Kanda. Aku seorang wanita. Seorang diri aku akan dapat lebih mudah naik ke atas sana. Apakah kau menganggap kemampuanku belum cukup tinggi untuk mengatasi rintangan di sana, Dinda? Tidak, Kanda. Tidak. Bukan itu maksudku. Sama sekali bukan. Aku mengkhawatirkan kekuatan gaib yang dapat mengganggu hubungan kita, Kanda. Apakah Kanda masih ingat dendam dari Nenek Ranggis itu pada pasangan-pasangan suami istri, terutama yang saling mencinta? Iya, tapi... Dan lagi aku mempunyai sepasang permata biru ini, Kanda. Jika hanya hal itu, bukankah kau dapat meminjamkannya padaku? Sudahlah, jangan mencari-cari, Wulan. Kita naik bersama-sama. Aku akan mengantarkan kemanapun engkau ingin di gunung itu. Sayangku, bagaimana mungkin aku akan membiarkan istriku yang secantik ini mendaki menghadang bahaya seorang diri? Bula, tidak. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku cinta padamu, Bula. Aku juga mencintaimu, Kanda. Bula. Remaja yang saling mencinta itu akhirnya menutup perselisihan mereka dengan peluk cium yang mesra dan semakin mesra. Ya, mereka pun kembali melepas rindu mereka di rerumputan. Di tengah hutan yang sepi, hanya burung-burung dan dua ekor kuda tunggangan mereka yang menjadi saksi. Dan beberapa saat kemudian, kembali melanjutkan perjalanan mereka. Hari berganti hari. Dua hari sudah mereka berkuda dengan santai dan sambil menikmati masa-masa bulan madu mereka. Kanda Saka, tidak terasa Gunung Wukir sudah di hadapan kita. Ayo, percepat lari kudamu, Kanda. Iya. Hiya, hiya. Kita akan selesaikan segera urusanmu itu, Wulan. Hiya, hiya. Itu, Inilah tanda Saka. Sebuah desa di depan kita. Ini adalah kaki Gunung Wungkir. Kita beristirahat di desa itu beberapa saat, Ulan. Hampir setengah hari kita berkuda. Hiya, hiya! Jika tidak salah, ini bukanlah jalan yang dahulu kita lalui, Kanda. Iya, benar. Jika tidak salah, jalan yang dahulu kita lalui lebih ke barat sana, Dinda. Dari sana jalan menuju lereng lebih mudah didaki. Sebaiknya kita tanyakan saja pada penduduk desa itu. Kita tidak pernah melihat desa ini. Tidak pernah melalui desa ini. Hiya! Paman, apakah Paman dapat menunjukkan jalan yang mudah untuk mendaki ke atas sana? Untuk apa kalian mendaki ke atas sana, anak muda? Apakah kalian mempunyai satu permintaan, satu keinginan? Benar, Paman. Kami akan memohon pada Yang Agung di lereng Gunung Wukir. Sudi kiranya Paman menunjukkan jalan yang termudah menuju ke lereng Wukir. Sebentar lagi hari akan menjadi senja. Ya, sebaiknya kalian beristirahat saja dulu. Dan besok pagi-pagi kalian dapat naik ke atas sana. Memang sebaiknya kita beristirahat, Dinda. Paman itu benar. Baiklah, Kanda. Kita akan beristirahat dahulu. Apakah Paman dapat menunjukkan di mana kami dapat beristirahat? Rumah ke cukup bersih dan luas untuk menampung kalian berdua. Mari, aku juga sudah selesai membersihkan kebunku ini. Ayo, masuklah, Nona. Masuk dan duduklah. Terima kasih, Paman. Saya bukan lagi seorang Nona. Bukan lagi seorang gadis. Nama saya Wulan. Itu adalah suami saya, Saka Palwaguna. Kalian suami istri. Untuk apa kalian datang kemari, ha? Cepat-cepat tinggalkan saja tempat ini. Tinggalkan sebelum kalian terlambat. Ada apa, Paman? Apa kesalahannya bila kami adalah suami istri? Kenapa Paman begitu ketakutan? Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepatlah. Tapi katakan dulu, Paman, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Agaknya kalian ini benar-benar bukan penduduk sekitar sini. Anak muda, ketahuilah, desa-desa sekitar tempat ini, desa-desa sekitar kaki Gunung Wukir, terlarang bagi pasangan suami istri. Apa benar begitu? Apa sebabnya? Kalian boleh berputar-putar saja di kaki gunung ini. Cari apakah ada sepasang suami istri. Tidak. Dan jikapun ada, itu tidak akan berumur panjang lebih dari satu purnama. Begitukah, Paman? Aneh sekali. Sudahlah. Demi keselamatan hubungan kalian, tinggalkanlah tempat ini. Cepatlah, anak muda. Pergilah dari desa ini. Tinggalkan segera desa ini sebelum kalian terlambat. Paman, kami sangat berterima kasih atas perhatian Paman itu. Iya. Tapi, maaf saja. Kami tidak dapat mempercayai hal itu. Gila. Benar-benar gila. Apakah kalian tidak menyayangkan perkawinan kalian itu? Sayang sekali. Paman. Iya. Jika memang hal itu benar terjadi, mungkin itu terjadi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Mungkin bagi kami yang bukan penduduk sekitar sini akan terhindar dari kutuk itu. Sudahlah. Aku hanya memberikan peringatan. Aku lihat kalian begitu saling mencinta. Aku tidak ingin itu terjadi. Tidak ingin. Demikian juga dengan anakku, Surti. Oh, Paman tinggal bersama dengan putri paman? Oh, benar. Benar. Saya tinggal bersama putriku Surti, putriku satu-satunya. Lalu di mana istri paman? Dia juga tinggal di desa ini. Dia telah menikah berkali-kali sejak bercerai denganku. Dan masih tetap tinggal di desa ini. Lalu di mana putri paman sekarang? Entahlah. Mungkin sebentar lagi kembali. Beristirahatlah jika memang kalian lelah. Jika kalian ingin mencuci dan membersihkan tubuh, pakiwan di belakang pondok ini. Ini kamar kalian. Terima kasih, Paman. Oh, bersih dan rapi sekali. Pastilah ini kamar putri Paman. Oh, benar, benar. Beristirahatlah di situ. Biar nanti anakku tidur bersamaku. Terima kasih, Paman. Aku akan membersihkan tubuh di belakang. Nah, nanti kita akan makan malam bersama. Panggillah aku jika kalian memang memerlukan sesuatu. Marilah masuk, Dinda. Setelah beristirahat beberapa saat, Dinda Wulan, bangunlah dan bersihkan tubuhmu jika memang ingin tidur. Aku belum ingin tidur, Kanda. Biarlah nanti aku ke belakang. Jika begitu, kau tinggallah di kamar ini. Aku akan ke belakang membersihkan tubuhku. Senja mulai terkikis oleh kegelapan. Dingin sekali udara di kaki Gunung Wukir. Entah bagaimana rasa air gunung ini. Dingin sekali. Tapi beberapa saat lagi justru aku akan menjadi segar. Ketika sedang asik mencuci muka dan sebagian tubuhnya, Raden Sakapalwaguna mendengar suara langkah yang mendekati menuju Pakiwan. Tetapi ketika pintu Pakiwan itu terbuka, siapa kau? Raden Sakapalwaguna terkejut ketika mengetahui yang datang bukanlah Anting Wulan seperti yang disangkanya. Sementara itu gadis muda yang baru saja masuk terkejut ketika melihat seorang laki-laki yang tak dikenal berada di pakiwannya sedang membersihkan muka. Gadis muda yang terkejut itu menjadi ketakutan, membalikan tubuh segera lari. Akan tetapi batu yang licin membuatnya tergelincir dan jatuh terguling. Jadi Kanda. Ada apa, Surti? Ayah, dia. Ada apa, Surti? Apa yang terjadi denganmu? Siapakah laki-laki itu, Ayah? Ayo, bangkitlah, Surti. Mari ku perkenalkan dengannya. Maafkan saya, Paman. Putri Paman agaknya terkejut ketika melihat saya berada di pakiwan ini. Dan kemudian ia terjatuh tergelincir. Siapakah dia, Paman? Itu juga. Inilah Surti, anakku. Surti, kedua orang ini adalah dua pengembara yang ingin naik lereng Wukir. Dan malam ini mereka menginap di pondok kita. Mereka berdua adalah suami istri, Saka dari Ulan. Kau dapat memanggilnya Saka Ulan dan Kakang Saka. Ayah tidak memberitahu aku tentang kedatangan mereka. Engkau sendiri yang selalu pergi, ha? Tidak pernah ada di rumah. Kemana saja kau hampir seharian ini? Main di Sendang Biru. Bersama dengan Rangga Wulung. Ayo, akui saja. Kau bersama-sama dengannya lagi kan? Saya, iya ya. Kau benar-benar keterlaluan. Keterlaluan. Bukankah sudah kuperingatkan agar kau jangan berteman lagi dengan anak muda itu? Jika memang kau ingin menikah, nanti ku bawa kau pergi meninggalkan desa ini. Tapi ya. Tidak ada tapi-tapian. Tahu? Paman, kami kembali ke kamar dulu. Silakan. Silakan, Nak Saka. Maaf, saya sampai lupa diri karena anak ini. Silakan. Kanda, ya. Aku akan mencuci muka dahulu. Aku tunggu kau di dalam kamar, Dinda. Ketika malam mulai merayap semakin dalam, kedua remaja yang memiliki telinga yang tajam mendengar isak tangis dan keributan di luar kamarnya. Agaknya ayahnya tidak mengizinkan Surti berhubungan dengan pria lain. Iya, Kanda. Mungkin itu juga karena kutuk yang menyelimuti desa ini. Bukankah tadi ia mengatakan akan membawanya ke desa lain? Mungkin jika tiba saatnya ia akan mencarikan jodoh bagi putrinya itu di desa lain. Yang tidak dibayangi oleh kutuk aneh dan mengerikan itu. Iya. Kutuk yang aneh dan mengerikan. Apakah engkau lupa, Dinda Bulan? Ini. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Nenek Ranggis yang menjelma menjadi ular siluman itu. Ular raksasa itu. Apakah kau lupa apa yang diceritakan Eyang Kaliman? Tentang masa lalu dari Nenek Ranggis yang pernah dikecewakan oleh kekasihnya. Dan kemudian mengganggu pasangan suami istri untuk melampiaskan dendam dan sakit hatinya. Apa kau tidak mengingatnya? Iya, aku mengingat. Aku mengingatnya, Kanda. Tapi aku tidak pernah menyangka kutuk itu menyebar hingga ke kaki gunung. Kutuk itu bertahan hingga saat ini. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membatalkan pendakian itu? Kita? Iya. Apa maksud Kanda Saka? Ya, kita. Bukankah engkau akan mendaki lereng Wukir? Iya, Kanda. Tapi aku mengharapkan Kanda mau menunggu di sini. Aku akan kembali sebelum hari menjadi gelap. Oh, tidak. Tidak mungkin, Dinda. Berbahaya sekali. Aku akan menyertaimu naik ke lereng Wukir. Apakah engkau tidak percaya padaku? Aku sanggup untuk naik mendaki hingga ke lereng Wukir. Tetapi persoalannya akan menjadi lain jika Kanda turut keserta. Aku menyadari, kutuk sudah kepalang disebar. Dan itu berbahaya sekali bagi hubungan kita, Kanda. Bukankah kita telah membuktikannya sendiri? Dan Eyang Kaliman mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi jika kedatanganku hanya seorang diri. Tapi Dinda Wulan, aku tidak sampai hati melepaskanmu. Kanda, apakah Kanda mencintaiku? Sungguh-sungguh mencintaiku? Apa maksudmu, Dinda Wulan? Tentu saja aku mencintaimu. Kenapa itu harus kau tanyakan lagi? Aku harap demi cintamu, dengarlah permintaanku ini, Kanda. Tapi, Dinda. Dengarlah. Kanda, apakah kau tidak mau memenuhi permintaanku? Oh ya, Kanda tentu masih ingat dengan 3 permintaan sebagai bukti cinta Kanda. Kanda baru memenuhi sebuah persyaratannya, mengalahkan Dinda. Tapi 2 persyaratan lainnya belum Kanda penuhi. Apa maksudmu, Dinda Wulan? Aku Aku benar-benar tidak mengerti. Aku menuntut syarat itu Kanda penuhi. Apa itu? Apa itu, Dinda? Katakanlah. Penuhi permintaan Dinda ini. Tunggulah di desa ini sampai Dinda kembali. Entah apa sebenarnya maksud Dinda. Aku benar-benar tidak mengerti. Katakanlah terus terang, dan aku akan memenuhi permintaan Dinda itu. Aku akan naik untuk mengambil sesuatu yang dijanjikan oleh Nenek Ranggis. Aku telah berjanji akan menetapkan pada hatiku bahwa aku akan datang memenuhi permintaannya, memenuhi harapannya sebagai seorang wanita yang sangat menderita. Tunggulah, Kanda. Aku akan segera kembali. Permintaanku, janganlah Kanda menyusulku naik ke lereng Wukir. Aku akan kembali secepatnya, dan kemudian kita bersama-sama kembali ke Mataram. Bila engkau akan berangkat? Malam ini juga? Iya, malam ini juga. Aku telah siap lahir batin untuk mendaki. Sampaikan salamku pada paman pemilik pondok ini. Tapi kau belum mengetahui jalan naik menuju ke lereng Wukir seperti yang dulu kita lalui, Dinda. Aku telah dapat mengira-ngira, Kanda. Jalan itu ada di sebelah selatan pondok ini. Sebelah selatan desa ini. Aku berangkat, Kanda Saka. Maafkan aku. Selamat tinggal. Dengan melalui jendela, Anting Wulan melesat meninggalkan pondok kecil di kaki Gunung Wukir. Sesaat setelah Anting Wulan pergi, Raden Saka Palwaguna duduk melamun, seakan-akan hilang kesadarannya. Pemuda yang sangat mencintai kekasihnya itu melamun bagaikan terpaku hingga... Tunggu, mau kemana kau, Surti? Surti, dengarkan dulu. Surti, tunggu! Apa yang terjadi dengan anak gadis itu? Tunggu! Akan kulihat apa yang terjadi dengan anak gadis itu. Itu dia, Surti. Mau kemana anak itu? Kasihan sekali. Agaknya ayahnya Ki Langu tidak setuju Surti menikah dengan kekasihnya Rangga Wulu. Akan kulihat mau kemana anak itu. Ayah kejam sekali. Kejam. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun juga, kecuali dengan kakang Rangga Wulung. Aku tidak takut dengan kutuk itu. Aku akan menghadapinya dengan cintaku. Tidak, aku tidak akan mengkhianati cinta kita, Kakang Ronggo. Aku akan menemui Kakang Ronggo. Tapi, tidak seorang pun yang boleh tahu. Beruntung aku. Rumah Kakang Ronggo di pinggir kebun yang lebat. Aku akan mendekatinya dengan hati-hati. Aku akan mengajaknya meninggalkan desa ini. Malam ini juga. Apa itu? Siapa itu? Sepertinya aku melihat bayangan seseorang di samping rumah Kakang Ronggo. Itu Kakang Ronggo. Tidak mungkin. Apakah yang telah dilakukannya bersama-sama dengan Yudarmi? Kakang Ronggo mengkhianatiku. Kakang Ronggo mengkhianatiku. Laki-laki mata keranjang. Laki-laki tidak tahu diri. Oh, Dewata. Tidak ada lagi artinya hidupku ini. Gadis itu tiba-tiba memuncak isaknya setelah melihat dua orang yang tengah asik berbincang di kegelapan. Kekasihnya kah itu? Ah, aku harus mengejar Surti. Bisa-bisa terjadi sesuatu hal yang buruk pada dirinya. Surti! Tunggu! Surti! Tunggu! Berhenti, Surti! Mau kemana kau? Siapa kau? Mau apakah kau mencampuri urusanku? Minggir! Jangan halangi jalanku! Dengar, Surti. Dengar. Banyak sekali laki-laki di dunia ini. Mengapa kau jadi putus asa seperti ini? Hanya karena sikap hianat dari kekasihmu itu. Jangan campuri urusanku. Minggir! Minggir! Jangan halangi jalanku! Surti. Pergi! Pergi! Pergi dari hadapanku! Laki-laki busuk, pengkhianat! Pergi! Pergi! Tenanglah, Surti. Tenanglah. Tidak hanya satu laki-laki di dunia ini. Mengapa kau harus berputus asa seperti ini? Masih banyak laki-laki lain yang... Tidak! Tidak! Aku tahu, ini pun terjadi karena kutuk. Karena di sini adalah desa terkutuk. Desa tempat para iblis berpesta pora. Oh, iblis! Iblis jahat membawa bencana. Keluarlah! Aku ingin tahu, semua ini terjadi apakah karena bisikanmu? Bisikan kotor darimu. Keluarlah! Aku ingin bukti. Aku ingin tahu, apakah semua ini karenamu? Atau cuma karena kekotoran dan kebusukan Kakang Ronggowulung? Keluar kau, iblis! Iblis menyebar malapetaka di dusun ini! Tenang, tenanglah, Surti. Semua belum lagi jelas. Kau menyaksikan hanya dari kejauhan. Apakah benar Kakangmu Ronggowulung benar berkasih kasihan? Mari. Marilah kita kembali. Ayahmu tentu kini sedang cemas mencari-carimu. Ayo. Tidak mungkin salah penglihatanku. Aku melihat sendiri dengan mataku. Apalagi yang sedang mereka lakukan berdua. Berdua-dua dengan Yudarmi di samping pondoknya yang cukup gelap. Aku melihat mereka berpelukan. Surti menjatuhkan tubuhnya di rerumputan. Ia menangis tersedu-sedu sambil menelungkupkan tubuhnya. Raden Sakapalwaguna kemudian mengangkat tubuh Surti. Ayo, bangunlah Surti. Hari sudah larut malam. Kasihan sekali ayahmu yang mencari-carimu. Ayo, bangunlah. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali. Ayahku akan membawaku meninggalkan desa ini. Kita kembali dulu. Nanti hal itu dapat kau bicarakan. Ayo, percayalah bahwa ayahmu itu sangat menyayangimu. Mari kita pulang. Gadis yang malang itu mengangguk lemah dan kemudian melangkahkan kakinya. Akan tetapi tubuhnya tiba-tiba saja menjadi limbung. Raden Sakapalwaguna yang berjalan di sisinya segera menangkap tangan Surti. Aku lelah sekali. Tubuhku seakan-akan tidak bertenaga lagi. Jika kau tidak keberatan, akan kupondong adik Surti. Kakang Saka. Ya? Kau... Jangan Kakang, aku malu. Biarlah aku mencoba untuk berjalan. Maaf, ayahmu tentu akan menjadi cemas, Surti. Biarlah ku pondong hingga ke pinggir desa. Maaf. Surti memejamkan matanya. Dadanya berdebar tidak menentu. Berbagai perasaan terasa menjadi satu. Tubuhnya seakan-akan melayang-layang ke suatu tempat yang tidak dimengertinya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja, ia merasakan semuanya sirna ketika bisikan Raden Sakapalwaguna mengusik telinganya. Surti? Surti, turunlah. Surti? Ada apa Kakang Saka? Turunlah. Di depan sana ada rombongan penduduk desa yang sedang mencarimu. Pastilah ayahmu berada di sana. Surti! Surti! Surti! Surti! Di mana kau? Surti! Nah, Surti! Dengarlah itu. Di mana kau, Surti? Mari. Apakah kau dapat berjalan sedikit? Biarlah kita menunggu mereka di sini saja, Kakang Saka. Paman Lagu, ini kami di sini. Itu suara pemuda itu. Ayo, kita ke sebelah sana. Iya, sebelah sana. Ayo, di sebelah sana dia. Ayo, ke sana. Hei, itu dia di sana. Dengan siapa si Surti? Kurang ajar. Tunggu, Ronggo. Siapa engkau? Apa yang kau lakukan dengan wanita itu? Aku harus menangkap dan membeli pelajaran padamu. Berhenti dulu. Sabar, Ronggo. Sabar. Jangan kau sebut namaku. Berhenti, Ronggo. Ada apa, Paman Langu? Mengapa Paman memaksa saya untuk menghentikan pertempuran ini? Saya harus memberi pelajaran pada lelaki penculik itu. Engkau salah paham, Ronggo. Laki-laki itu adalah tamuku. Dia sudah mempunyai istri yang cantik. Dia tidak mungkin menculik anakku itu. Tapi, mengapa Surti ada bersama dengan mereka? Itu dapat kita tanyakan padanya. Surti, sebenarnya apakah yang telah terjadi? Untuk apa ayah tanyakan itu? Ayah sudah mengerti semuanya. Tidak usah ayah berpura-pura. Paman, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Surti, aku menanyakan mengapa tiba-tiba saja engkau berada bersama dengan tamu kita itu. Ayah mencurigainya telah menculik aku. Tidak sama sekali. Tapi, bagaimana bisa dia bersama denganmu? Paman, ya. Saya mendengar Paman ribut dengan Surti. Dan kemudian Surti lari dari rumah. Saya keluar dan mencoba mencarinya, Paman. Akhirnya saya menemukannya. Siapakah engkau, hei orang asing? Mengapa engkau mencampuri urusan keluarga orang lain? Apakah ada udang di balik batu? Sudahlah, Nak Ronggo, sudahlah. Tidak perlu kita memperpanjang urusan ini. Dia telah menolong, membantu mencarikan Surti. Surti, marilah pulang. Maafkan ayahmu. Kau boleh lakukan apa yang kau hendaki. Ayah tidak melarang hubunganmu dengan Nak Ronggo. Ayo, pulang Surti. Jika memang ada urusan dapat diselesaikan secara baik-baik di rumah. Baik, Kakang Saka. Kau boleh pulang, Surti. Tetapi laki-laki itu tetap tinggal di sini. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ronggo, sudahlah. Tidak perlu memperpanjang urusan ini. Iya, benar, Ronggo. Benar. Tidak. Urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan begitu saja. Kakang Ronggo. Apakah engkau berani mengganggunya? Engkau membelanya. Membela pemuda asing itu. Ya, aku membelanya. Aku pasti akan membela orang yang benar. Aku tidak mungkin akan membela laki-laki bejat, laki-laki pengkhianat. Kau bicara apa, Surti? Sudahlah, Surti. Biarlah aku meminta maaf jika memang peristiwa ini menyakitkan hatimu. Aku meminta maaf, walaupun sebenarnya aku tidak merasa bersalah. Tidak, Kakang Saka. Kau tidak perlu meminta maaf padanya. Surti! Kau! Surti, ayo cepat kembali. Jangan bertingkah macam-macam. Maafkan dia, Nak Ronggo. Anak itu saat ini sedang kacau pikirannya karena ribut dengan paman. Ayo, kita pulang, Surti. Saya ingin pulang jika bersama-sama dengan Kakang Saka. Ini mencintai laki-laki. Iya. Bisa-bisa putus hubungannya malam ini juga. Ronggo marah tuh cemburu, Ronggo. Pulanglah, Surti. Aku bisa menyelesaikan urusan ini dengan Ronggo. Aku dapat menjelaskannya. Ayo, pulanglah Surti. Nah, mari kita bicarakan urusan ini, Ronggo. Kita bicara di sebelah sana, di tempat terbuka. Di tempat itu sedikit lebih terang. Mungkin kegelapan hatimu akan dapat terkuak oleh lembutnya sinar bulan itu. Mari. Baik. Tempat itu memang cukup lapang. Sebuah tempat yang baik untuk kita mengadu kepandaian secara leluasa. Kau ternyata cukup memiliki kepandaian juga. Mari. Kita duduk. Silakan, di batu itu. Aku kemari hanya ingin bertempur, memberi hajaran padamu. Apakah engkau cemburu padaku, Ronggo? Kau cemburu melihatku bersama-sama dengan Surti kekasihmu? Setan, jangan hanya bicara. Lepas. Lepaskan tanganku, lepaskan. Mari kita bertempur. Dengar, Ronggo. Aku tidak akan melepaskan tanganmu jika kau tidak berjanji untuk bersikap tenang dan berbicara denganku. Tidak. Aku tidak akan bicara denganmu. Tapi kepalan tanganku ini yang akan berbicara. Lepaskan tanganku. Lepaskan laki-laki pencuri. Laki-laki tidak tahu diri. Penculik wanita. Diam. Kau yang bejat, Ronggo. Kau laki-laki pengkhianat. Tidak tahu malu. Berjanji setia, berkata cinta. Tapi kau berbuat gila mengkhianati kekasihmu. Kau bicara apa? Kau ingin memfitnah aku agar aku tidak tahu malu. Kekasihmu sendiri yang melihatnya, Ronggo. Surti sendiri yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kau berkasih-kasihan. Kau memeluk wanita yang dikenal Surti. Kau memeluk wanita yang bernama Yudarmi. Laki-laki bejat. Laki-laki mata keranjang. Raden Sakapalwakuna yang tak mampu lagi menguasai dirinya melempar Ronggo hingga bergulingan dan kemudian membuka dan menjelaskan seluruhnya pada Ronggo, menjelaskan mengapa Surti jadi berubah sikapnya. Jadi apa sebenarnya kehendakmu, Ronggo? Apakah kau hanya ingin mempermainkan Surti kekasihmu itu? Mengapa kau tega mengkhianatinya? Jadi Surti mengetahuinya. Mengetahui hubunganku dengan Yudarmi. Iya. Aku hanya sekedar bermain-main dengan janda itu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya mencintai Surti. Hanya Surtilah yang aku cintai. Kau sudah merusak hatinya. Tolonglah aku. Tolonglah Tuhan. Bagaimana aku dapat melunakkan dan mendapatkan maaf darinya, Tuhan? Tolonglah Tuhan. Kau temui saja anak itu besok. Berusahalah. Mungkin dia akan mau memaafkan dirimu jika memang benar-benar kau menyesal. Jika memang kau bertobat. Maafkan aku, Tuan. Aku terlalu menurutkan nafsu gila dalam diriku ini. Sudahlah. Sebaiknya kita kembali saja. Jika terlalu lama, bukan tidak mungkin tetua desamu akan hadir mencari kita di sini. Mari. Semula bersikap garang bagaikan harimau, kini tidak ubahnya seperti kerbau yang telah dicucuk hidungnya, berjalan mengiringi Raden Sakapalwakuna. Sementara itu Anting Wulan yang menuju lereng Wukir berhasil menemukan jalan yang pernah dilaluinya dahulu. Aku harus dapat tiba di lereng Gunung Wukir sebelum tengah malam. Tidak sabar lagi rasanya hatiku ini. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nenek Ranggis itu? Apakah dia bersungguh-sungguh ingin memberikan aku sesuatu? Iya. Di sini dahulu aku menambatkan si tunggul kudaku dan kuda rombonganku. Sebentar lagi, tentu aku akan tiba di tanah datar Pasundan. Hup.

emas ini ternyata benar suatu yang dijanjikan padaku. Oh, apakah kehebatan dari benda ini? Dari ular yang telah membantu ini? Anting Bulan kembali mempermainkan ular emas di tangannya. Ia mencoba untuk meneguk, mengerahkan tenaganya. Aku setuju saja, Surti. Karena hal itu,

Raden, bagaimanakah keadaannya? Apakah lukanya cukup parah? Kenapa kalian sanggup kembali ke desa dengan berkuda sendiri? Ya, entahlah paman. Entahlah. Tapi biarlah nanti kita bicarakan saja. Kasihan sekali pemuda itu. Agaknya dia telah berputus asa. Berputus asa? Apa maksudmu, Raden? Apa yang terjadi dengan Kakang Ronggo Wulung? Nantilah akan kuceritakan. Tombak dari Pondok Kilangu, Anting Wulan menemukan beberapa pondokan.

tidak akan melihat mukanya lagi. Hiya, hiya, hiya. Mudah-mudahan perjalanan jauhku ini tidaklah sia-sia. Nah, cukup. Berhentilah, Tunggul. Tunggulah kau di sini. Hup! Perlahan-lahan, Anting Wulan melangkahkan kakinya mendekati pondok kecil yang cukup bersih. Ketika ia berada beberapa tombak dari pondok itu. Bagus. Kau telah datang, Wulan. Masuklah, cucuku. Aku sedang menunggumu. Ah, kakek sudah mengetahui kedatanganku. Maaf, aku mengganggu ketenangan kakek. Duduklah, cucuku Wulan. Duduklah. Kau tentu lelah sekali setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tidak terlalu, kek. Si Tunggul adalah kuda yang sangat baik. Walaupun waktu yang cukup lama, tapi di atas punggung si Tunggul, aku merasa tidak terlalu lelah dan tegang. Ya, tetapi kau istirahatlah dulu. Bersihkan tubuhmu. Mandilah jika memang kau ingin. Kau akan menjadi segar kembali setelah tubuhmu kau basahi dengan sejuknya air pancuran di belakang pondokku ini. Baiklah, kek. Saya akan beristirahat di belakang beberapa saat. Permisi. Anting Wulan beranjak dari hadapan Eyang Kaliman. Kakek yang arif dan sakti itu kemudian memejamkan matanya. Akan tetapi, Anting Wulan sempat melihat kakeknya melirik ke arah pinggangnya, melirik ular mas yang terselip di pinggangnya sebelum ia memejamkan matanya. tidak dapat kulenyapkan. Ada apakah ini? Apakah aku keracunan sejenis makanan? Dan peningku. Mulai peningku rasanya mulai berkurang. Aneh. Mual dan peningku ini justru berkurang. Dan bahkan kurasakan kini menjadi lenyap tanpa sebab. Aneh. Pening dan mual ini lenyap dengan sendirinya. Mungkin itu hanya gejala dalam tubuh. Hanya sekedar gejala biasa. Entah itu karena lelah atau ya, entahlah. Sebaiknya kutemui saja kakek sekarang. Tidak sabar rasanya aku menunggu lebih lama lagi. Sudah mengetahui maksud kedatanganmu, cucu. Aku tahu apa yang kau inginkan dariku. Tentang ini, kek. Ular mas ini. Ya. Aku mengerti. Tetapi aku khawatir semua itu akan tetap terjadi. Akan terjadi. Apa maksud kakek? Akan terjadi. Ada apa kakek? Apa yang akan terjadi? Ada apa dengan diri kakek? Semua akan terjadi. Kek. Cucuku Wulan. Tahukah engkau benda apa yang berada di hadapanmu itu? Ular mas ini maksud kakek? Tahukah kau dari mana berasal ular mas itu? Dan bagaimana itu dapat terjadi dan sampai ke tanganmu? Apakah kakek mengerti dan dapat menjelaskannya? Iya. Jika kau mau menuruti kata-kataku, buanglah jauh-jauh benda itu darimu. Jauhkanlah benda itu dari genggamanmu. Justru itulah maksud kedatangan saya, kek. Saya ingin penjelasan. Mengapa kakek dalam mimpi memberikan isyarat pada saya untuk membuang dan menjauhi benda ini? Ketahuilah, Wulan. Nenek Ranggis bertapa selama 40 hari 40 malam adalah untuk menciptakan benda yang berada di hadapanmu. Ruh jahat Nenek Ranggis yang semula melanglang di seputar lereng bukir di sekitar wilayah terkutuk itu kini memperoleh kesempatan untuk melanglang lebih jauh lagi dengan perantaraan dirimu. Maksud kakek? Ruh Nenek Ranggis berada di dalam ular mas itu. Di dalam ular siluman yang kini telah diciptakan menjadi sejenis benda batuan dan juga logam. Benarkah demikian, kek? Lalu apa tujuannya? Mempergunakan tanganmu untuk menyebarkan dendamnya pada setiap manusia di muka bumi ini. Karena itu dengarlah kata-kataku. Buang dan jauhilah benda itu, Wulan. Tapi, kek, apa artinya benda dan ular mas itu tanpa tangan manusia? Iya, kau benar. Tangan manusialah. Bukan siluman terkutuk itu yang akan menyebarkan maut. Tetapi kekuatan yang ada dalam ular mas itu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemegangnya. Buang dan jauhilah cucuku. Saya akan sanggup menguasainya, kek. Saya akan mampu menjadikan ular mas ini justru sebagai sebuah pedang pusaka pembela kebenaran. Pedang pusaka pemberantas segala bentuk kejahatan. Yang Kaliman menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa semua itu memang seharusnya terjadi. Suratan itu samar-samar terlihat olehnya, bahwa suatu saat kelak cucunya akan terlibat dalam kesulitan yang besar karena pedang ular mas. Yang Kaliman memejamkan matanya. Kakek yang arif dan waskita itu seakan-akan berusaha untuk menembus dan melihat jauh ke depan, melihat nasib cucunya, Anting Wulan. Percayalah, Kek. Saya akan mampu menguasai benda ini. Saya adalah murid Resi Wanayasa. Sejak kecil, saya telah dididik untuk mengetahui dengan jelas mana yang baik dan buruk. Perilaku seseorang kesatria utama. Percayalah, saya tidak akan mengecewakan kakek. Iya. Saya akan membentuk ular emas ini menjadi sebuah pedang sakti, pemberantas segala macam keangkara murkaan. Tidak mudah untuk membentuknya, cucuku. Tinggallah engkau di sini. Aku akan mencoba membentuknya menjadi sebuah pedang dan mencoba untuk menghilangkan pengaruh buruk dalam ular emas itu. Benarkah itu, Kek? Terima kasih. Terima kasih, Kek. Tinggalkanlah benda itu di sini. Biarkan aku mencoba mempelajari jenis benda itu. Baiklah, Kek. Ini, saya akan menunggu beberapa hari kakek mempersiapkannya. Ya, tunggulah di luar, cucuku. Setelah Anting Wulan meninggalkan pondoknya, Eyang Kaliman mencoba menimbang-nimbang, memeriksa benda itu dengan kekuatan batinnya. Beberapa saat kemudian, ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan meletakkan ular emas itu di hadapannya, dan kemudian bersemedi mencoba untuk mensucikan benda itu. Sementara itu Anting Wulan menunggu di luar sambil bermain-main di pinggiran sungai Cirampang. Beberapa saat ketika Anting Wulan tengah asik menikmati riak air sungai Cirampang. Wulan, cucuku. Kek, apakah kakek sudah... Belum sama sekali, cucuku. Menempa benda ini menjadi pedang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Beberapa hari mungkin sampai setengah purnama. Kau boleh tinggalkan tempat ini untuk sementara. Cari dan temuilah suamimu yang tengah gelisah menantikanmu, Wulan. Jadi kakek mengetahui bahwa saya telah menikah dan sikap Kanda Saka yang... Suamimu tidak apa-apa. Kau terlalu keras kepala, cucu. Hatimu pun demikian. Kembalilah dan temui dia. Dan kau akan mendapat penjelasan yang melegakan hatimu. Tapi Kanda Saka, menurut penduduk itu... Temui saja suamimu dan semuanya akan menjadi jelas. Tapi Kek, penduduk desa itu kelihatannya sangat jujur. Iya. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah kesalahpahaman. Cepat temuilah dia, cucuku Wulan. Biarkan aku menyelesaikan pedang ini sendiri. Tapi kakek akan mendapat kesulitan, kerepotan jika sendirian mengerjakan hal itu. Kau benar, Wulan. Untuk itu aku akan mencari beberapa pandai besi untuk menemaniku. Kembalilah, Wulan, setelah setengah purnama. Baiklah, Kek. Saya akan mencari Kanda Saka. Anting Wulan kemudian berlalu dari hadapan kakeknya. Dan kemudian dalam waktu yang tidak beberapa lama, ia sudah berada di atas punggung si tunggul yang melesat bagaikan bayangan setan menuju ke arah timur kembali ke kaki Gunung Bukir. Pendengar sekalian, bagaimanakah kisah dari ular emas itu? Dan juga apa yang terjadi dengan kakek Kaliman yang arif, sakti dan waskita itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Emas. Sampai jumpa! It's radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung, Indonesia.